tarkul ihsan biduni isaha. Dia meninggalkan perbuatan baik kepada orang tua tapi tidak berbuat jelek. Orang tuanya wujuduhu ka'adamuhu. Wujuduhu ka'adamuhu. Ada tidaknya sama saja. Kalau masih disambangi, masih dilihat, ditanya, kemudian diperhatikan apa kebutuhannya itu masih perbuatan ihsan. Lagi kalau dia punya, ini tidak jauh apalagi. Seakan-akan tidak pernah. Nah, ini ihsan, tentunya dia tidak berbuat ihsan, tapi juga tidak berbuat jelek. Hadza muharram. Haram hukumnya. Lakin akan tetapi la yajibu an yulhaqa bil awal, tapi tidak boleh disamakan dengan yang pertama. Yang pertama jelas itu dosa besar. A'udzu jurman, perbuatan jelek, ucapan maupun perbuatan. Wa kadza yuqalu fi silatil aqarib wal yatama wal masakin. Seperti itu juga dengan ini bergaul dengan kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Tidak artinya berbuat baik kepada mereka tanpa, tapi juga tidak berbuat jelek. Artinya ada bentuk perhatian kepada mereka, orang-orang miskin, walaupun mungkin sekadarnya, mungkin harus hendaknya dibantu. Nah, jadi kerabat. Wa tafasilul ihsan la tanhasir bil adl bal takunu bil hadd kama taqaddam. Rinciannya perbuatan ihsan itu tidak bisa dibatasi dengan jumlah bilangan, tapi dengan pengertian. Apa maksudnya ihsan seperti yang telah lewat? Nah, itu disebutkan oleh beliau, wa hadza yammu kullu ihsan qawli wa fi'li mimma huwa ihsanun ilaihi. Ini bisa diterangkan batasannya, pengertiannya ihsan itu demikian, tapi untuk kemudian bagaimana rinciannya banyak. Kalau punya jauh misalnya, ya mungkin dengan telepon, surat. Apalagi kalau orang tua, tidak sekedar SMS. Suara kita dan suara mereka itu penting untuk kita. Ya, artinya obat untuk kita dengar rindu. Summa amara bil ihsani ila nasi umuman. Kemudian Allah memerintahkan perbuatan baik secara umum kepada seluruh manusia. Faqala wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa minal qawlil hasan amruhum bil ma'ruf. Termasuk perkataan yang baik itu adalah memerintahkan mereka yang baik. Amar ma'ruf. Wa nahyuhum 'anil munkar. Melarang mereka, mencegah mereka dari kemungkaran. Wa ta'limuhumul ilma, mengajari mereka ilmu, ilmu agama, bi anfa. Wa badlus salam, menyebarkan salam. Wal bishashah, berseri menyambut mereka, bertemu dengan mereka. Wa ghairu dhalika min kulli kalamin thayyib, dan hal-hal lain yang termasuk dalam perkataan-perkataan yang baik. Kata yang lembut, yang enak, yang ramah, yang membuat mereka senang. Hatta dalam bergurau. Rasulullah bergurau, tidak pernah beristihza. Yang harus kita perhatikan. Yang tidak boleh diistihza, ya. Mengolok-olok, merendahkan orang, merendahkan yang diajak bicara. Baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan, hatta walaupun itu dengan tertawa. Karena kalau kita tertawa dengan sesuatu, mentertawakan, bukan karena lucu atau apa namanya, merasa rendah yang ditertawakan itu. Sehingga yang merasa ditertawakan itu merasa terhina. Rasulullah tertawa dengan sesuatu yang menyenangkan, yang beliau setujui. Bukan sesuatu yang hal itu yang aib bagi yang orang yang apa namanya ditertawain dah. Atas dalam jamaah seperti ini. Nah, kumpulnya kedengaran suara angin misalnya. Biasanya orang itu kan tertawa, ada yang kelepasan. Rasulullah enggak apa yang apa kamu tertawakan sesuatu yang biasa kamu lakukan. Ini bukan sesuatu yang sudi, layak untuk ditertawakan. Rasulullah tertawa hal-hal yang dia itu diantaranya sebagai takrir. Seperti beliau tertawa menyetujui perkataan misalnya Amr bin As ketika teman berdalil wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Beliau bertayamum kemudian mengimami para sahabat salat. Nah, ketika datangnya pada beliau sebagai panglima. Janabah dalam keadaan sangat dingin beliau enggak berani mandi. Beliau dalil dengan di antaranya. Kemudian Rasulullah tertawa ketika orang-orang Yahudi, mereka kan ulama, mereka menyebutkan tentang kekuasaan Allah. Di antaranya sifat-sifat Allah. Bahwa Allah meletakkan bumi di atas satu jari, langit di atas satu jari. Rasulullah tertawa menyatakan takrir, tasdik dengan apa yang mereka ucapkan. Bukan merendahkan. Kalau tidak senang, nampak dari wajah beliau berubah. Qala rahimahullah. Walamma kana al-insanu la yas'u an-nasa bi malih. Ketika seseorang kita tidak mampu menyenangkan orang ataupun menyantuni orang, membuat orang lega dengan harta, mencukupi orang dengan harta, amara bi amrin yaqdiru bihi 'alal ihsan ila kulli makhluq. Artinya sebanyak harta apapun harta orang itu belum tentu mampu untuk memberi kecukupan buat orang lain, untuk bisa dia apa namanya buat orang lain puas. Amara bi amrin yaqdiru bihi al-insan yaqdiru bihi 'alal ihsan ila kulli makhluq. Ketika tidak mungkin orang itu mampu untuk berbuat baik dengan kepada orang lain dengan harta, dan tidak semuanya bisa dengan harta, maka Allah perintahkan berbuat ihsan kepada makhluk itu dengan apa yang mereka mampu. Wahwa al-ihsan bil qaul, itu berbuat kebaikan dengan kalimat. Kalau tidak bisa, falyasmut, diam. Diam. Dan itu termasuk keutamaan juga seorang kebaikan Islamnya seseorang, min husnil Islamil mar'i la tarkuhu ma la ya'ni, yang tidak menjadi kepentingan dia. Dia diam kalau dia tidak butuh untuk bicara. Al-ihsan bil qaul fa yakunu fi dhimmi dhalik, di dalam perintah berbuatnya ini, berbicara dengan yang baik ini, berbuat baik dengan kalam, dengan ucapan, adalah an-nahyu anil kalamil qabih linnas. Ini bukan hanya berlaku pada umat ini, tapi juga ternyata sudah berlaku sejak dahulu. Nah, bahkan yang sering diucapkan juga oleh Rasulullah SAW, inna min kalamin nubuwatil ula di dalam tafsahih fasna masyikta. Sifat haya. Orang itu haya mestinya kalau memang itu dia melakukan perbuatan yang keliru, menyimpang. Sering menghitung, menghisab diri sebelum dihisab oleh Allah. Nah, lihat apa yang kita ucapkan itu pantas atau tidak. Sikap yang kita lakukan itu benar atau tidak. Nah, akibat terlalu hubbud dunia, kadang-kadang sibuk dengan dunia, hati itu menjadi kesat. Hati itu menjadi kaku. Sehingga apa, penilaian-penilaian pun bukan lagi dengan acuan rasa takwa, tapi dengan terimbas, terkotori dengan kepentingan dunia. Sering kita tidak mengoreksi diri. Ya. ini pantas atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak. Akhirnya hal-hal seperti ini, kalau orang lain mengatakan kepada kita, idza lam tastahi fasma ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, silakan berbuat. Kalau kamu tidak punya iman, ya berbuatlah apa maumu. Kalau tidak punya takwa, ya silakan berbuatlah. Kan gitu. Dan sering itu jadi apa namanya, upaya kita untuk memperhatikan sama apa yang kita sering ucapkan. Lisan itu sering bergerak, menyinggung orang lain, ya. Nah, melukai hatinya. Fayakunu fi dhimmi dhalika an-nahyu 'anil kalami al-qabih lin-nas. Terkandung di dalamnya larangan untuk berbicara yang jelek, mengeluarkan kata-kata yang buruk, caci maki. Hatta lil-kuffar, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Nah. Hatta orang kafir sekalipun. Tidak layak, walaupun misalnya terjadi apa namanya, bukan dalam urusan agama, bukan dalam urusan agama, urusan dunia, urusan pribadi apalagi. Ucapan-ucapan yang kotor keluar dari seorang muslim kepada, tidak layak. Dia akan menilai. Apalagi terhadap sesama muslim. Kalau kita lihat sampai sikapnya Rasulullah, Imam Ahmad bin Hanbal sering pernah ditanya, kenapa kau menundukkan pandangan pada orang dari orang-orang yang kafir? Khawatir saya melaknat mereka, bencinya luar biasa. Gak suka, tapi enggak sampai keluar. Nah, hatta terhadap orang kafir, apalagi terhadap muslim. Ya, tadi sudah diingatkan dalam khutbah. Hal yakubun nas ala wujuhihim finnar illa hasa'idu alsinatihim. Bukankah yang melemparkan manusia di atas muka-muka mereka dalam neraka tidak lain adalah panenan lidah mereka, ucapan-ucapan mereka. Caci maki, riba, namimah, kedustaan. Yang paling sulit itu kedustaan. Orang mungkin bisa tobat dari mencuri, dari berzina, minum khamr, membunuh. Tapi kalau dari dia tobat untuk berlepas diri dari kedustaannya, sangat-sangat sulit. Apalagi kalau sudah tersebar, untuk dia menarik kembali itu berat. Qala ولهذا قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Oleh karena itulah Allah berfirman, jangan kamu mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Dikecualikan lagi illa ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Dan kata-kata yang zalim, kata-kata yang pedas, kata-kata yang menunjukkan kezaliman itu juga layak untuk orang yang zalim, seperti disebutkan dalam ayat. La yahibbullahu al-jahra bil qawli mithla qawli bis-su'i wa illa man zulim. Kecuali terhadap orang yang artinya pada orang yang dizalimi. Dia boleh menghibah pada artinya bukan di sini bukan menghibah, dia mengadukan kepada yang berhak untuk diadukan. Dia ceritakan keadaan sekulang, orang ini begini. Nah, itu tadi disebutkan kalau tidak ada maslahatnya, dia yang melakukan dosa besar itu mungkin diampuni oleh Allah. Dia yang melakukan dosa besar itu mungkin diampuni oleh Allah ketika dia bertobat, atau ketika mungkin dia dihibahi oleh orang-orang yang menghibahinya. Nah, sementara mereka yang menghibahi ini menyebarkan aibnya, meruntuhkan kehormatannya, tergabung dalam dosa. Makanya, nah, hatta mungkin kita apa namanya, kalau tidak sanggup untuk mengingatkan, menasihati, celalah diri sendiri. Kenapa tidak mampu untuk menasihati, mengingatkan? Karena kita adalah cermin bagi seorang mukmin yang lain kalau kita mukmin. Berarti kan tidak pandai, tidak bisa, ya, tidak mampu untuk menjadi cermin bagi saudaranya. Untuk saudaranya memacet diri, melihat salahnya itu apa. Nah, kita pun juga tidak mampu untuk menunjukkannya. Nah, kalau tidak mau, janganlah. Kalau kita misalnya tahu, jangan jadikan bahan untuk digibah. Selintun tadi yang cari jalan, bagaimana caranya supaya sampai nasihat kepadanya. Ya? Nah. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim ketika dalam menerangkan, nah, pintu-pintu masuk syaitan. Sampai pada bab pintu ketiga, dosa-dosa, pintu kedua, dosa-dosa besar. Setelah dari kekufuran, dari kesyirikan, syaitan tidak masuk, tidak bisa masuki seseorang karena kuat tauhidnya, imannya kuat, ini bersih dari kekufuran. Nah, dia masuk dari bid'ah, kemudian dari yang ketiga, dosa-dosa, dosa besar. Jadi, apa namanya, dijelaskan oleh beliau. Yang paling jadi sering apa namanya bahan jadi dicontohkan oleh beliau ini dai, ya. Kalau tadi disebutkan dalam khutbah bahwa orang yang khaffat amaluhu fa'asaru, nah, kalam orang yang ringan amalannya, sedikit amalannya, banyak akhirnya apa, ngomongnya banyak, bicaranya, ceritakan orang lain. Tapi juga orang yang mungkin banyak ibadahnya bisa jadi. Kenapa? Timbul ujub. Nah, ujub. Pada dirinya. Nah, sifulan, miskin, sekarang kok kayak gini. Apa urusan yang dijadikan kita? Kenapa ya kok jadi gini? Apa urusan yang kita ceritakan seperti itu? Sampaikan kalau memang tahu. Ya. Terangkan atau disampaikan dan jawab berikan kepada yang bisa menyampaikan kepada yang lebih pandai untuk menasihati. Nah, itu terangkan oleh Ibnu Qayyim. Mungkin dosa itu mungkin di seorang dai, mungkin dia melakukan dosa besar, mungkin dia bertobat, mungkin ini ketahuan atau didengar orang lain. Nah, orang lain menceritakan seperti itu, mereka mendapatkan dosa. Nah, dia mungkin tobat, diampuni oleh Allah. Ini ya, perlunya. Qala rahimahullah, min adabil insan alladhi addaballahu bihi ibadah. Di antara adab seseorang yang Allah tuntunkan, ajarkan kepada hamba-hambanya, an yakunal insanu nazihan, yaitu hendaknya seorang itu nazih, bersih. Fi aqwalihi. Nah, disebutkan juga tentang Rasulullah SAW, laisa bifahish wala mutafahish wala badhi'il kalam. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Laisal mu'min tum fahish wala mutafahish. Seorang mukmin itu tidaklah jika dia orang yang keji dan suka berbuat keji. Kotor mulutnya, perbuatannya. Juga seorang mukmin itu laisa bita'am, suka mencela, mencaci maki, melaknat. Nazihan fi aqwalihi, dalam ucapan. Jaga, nah, dia jaga ucapannya. Wa af'alihi, dan perbuatannya, perbuatan-perbuatan yang bersih. Ghairu fahish, bukan perbuatan yang keji, bukan ucapan-ucapan yang kotor. Wala badi, ucapan-ucapan rendah. Wala syatim, bukan dia suka mencaci maki, mengumpat. Muhasim, bukan pula orang yang suka bertikai, cari perkara. Bal yakunu husnal khuluq. Tindaknya dia orang yang baik akhlaknya. Akhlak itu tampilan batin, bukan lahiriah. Ya. Akhlak itu tampilan batin. Kalau batinnya baik, akhlaknya baik. akhlaknya baik. Tidak akan bisa dihiasi. Makanya dikatakan oleh Syaikhul Taimin, khuluq itu batin. Kalau khalq itu lahiriah. Itu lahiriah. Hiasi dulu, ada akhlak kepada Allah. Ada akhlak kepada sesama. Kalau akhlaknya dengan Allah jelek, maka yang lain terbawa jelek. Dusta. Kalau dia kepada Allah biasa dusta, maka kepada yang lain pun juga. Dan itu disebutkan juga pangkal maksiat tadi itu disebutkan saling berkaitan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Tauhid, asyirik, zulm dan kekejian itu saling tarik-menarik. Semakin orang itu besar kesyirikannya, semakin besar kezalimannya dan semakin besar perbuatan kejinya. Makanya orang yang jauh dari tauhid itu gampang untuk suka matanya jelalatan. Nah, dengan perempuan lainnya. Nah. Makanya Allah pelihara nabinya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena dia termasuk hamba kami yang mukhlas. Kuat iman beliau. Dalam kondisi semua faktor mendukung untuk beliau berbuat. Untuk beliau berbuat. Jiwa muda, darah mudanya. Yang tinggal di sana lagi. Namanya di sana terpelihara. Gizinya, perhatian kebersihannya, penampilannya. Terawat. Jauh dari perantauan, tidak diketahui oleh ibu dan ayahnya, orang tuanya tidak tahu, sanak kerabatnya pun tidak tahu apa yang terjadi di sana. Terpelihara kondisi lingkungan, masya Allah. Saat seperti itu, laula arra'a burhana rabbi, kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Semakin bersih tauhidnya, semakin kuat tauhidnya, semakin jauh dari perkara keji dan perkara yang baik. Yang digambarkan Ibnu Qayyim bahwa tauhid itu di dalam hati itu kalau dia kuat bersih seperti kain yang sangat putih, kapas yang putih, kertas yang putih dan seperti kaca yang sangat bening. Sehingga orang bisa melihat cahaya, pantulan, bayangan dari sehingga ketika ternoda tauhid itu sedikit saja, itu sudah membuat gelisah pemiliknya. Tidak tenang. Nah, makanya kalau misalnya kita bisa punya hati yang seperti itu, mudah untuk melihat, pantas enggak ya ucapan saya tadi, perbuatan saya tadi, tindak tanduk saya tadi. Bahkan sholat tadi itu benar enggak. Terpikir untuk memperbanyak istighfar. Enggak istighfar selesai sholat itu pun betul-betul minta ampun kepada Allah. Kok seperti ini sholat tadi. Qala rahimahullah, wasi'ul hilm, luas santunnya, suka mendahulukan maaf daripada marah, pembalasan. Allah halim, yuhibbul ulama. Dan al-hilm bitahallum, upaya. Hilm ini termasuk akal, orang yang berakal, dan dia mendahulukan akalnya daripada emosinya. Ya, mendahulukan maaf, mudah memaafkan. Allah salah satu nama Allah itu Al-Halim. Ampunannya, maafnya lebih segera daripada murka dan hukumannya. Mujamilan likulli ahad, suka bermujamalah. Dalam arti ini di sini bukan dia bermuka dua. Dia bersikap baik kepada siapapun. Hatta terhadap lawan. Tapi bukan mudahana. Bukan berpura-pura. Saburan. Sangat penyabar. Alama yanaluhu min adha al-khalq. Menahannya ini terhadap gangguan dari orang lain. Disakiti. Gak diwongkin. Gak dianggap orang. Sudah. Sulit ya. Memang sabar itu sesuai dengan namanya, mur. sangat-sangat pahit. Dan makanya Allah Rasulullah katakan riya, ada panas di situ, ya. Usaha itu man takabbara yusabbiruhullah. Enggak dianggap orang, enggak dianggap ustaz, enggak dianggap ada. Ini sudah Masya Allah. Setitik saja kekibiran ada dalam diri kita, ini sulit untuk maka disebutkan juga oleh beliau, kalau sudah orang itu bagaimanapun baiknya ibadahnya, kalau kibir, hasad, syahwat, syubhat itu ada dalam dirinya, ibadahnya enggak ada gunanya. Runtuh dengan bibit-bibit penyakit ini tadi. Sedikit saja kibir, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ini khuluk yang jelek, paling jelek. Apalagi hasad. Nah. Ya, apalagi hasad. Berbahagialah orang-orang yang bisa ikhlas, dan alangkah sulitnya mereka. Makanya harus dikatakan oleh para ulama, ya, tidak ada yang paling berat bagi jiwa itu kecuali ikhlas. Kenapa? Jiwa enggak dapat, nafsu kita enggak dapat, hatta enggak diuangki orang. Kalau jiwa itu tidak bersih, tidak kuat, enggak akan bisa, dia enggak akan terima, enggak dianggap orang oleh orang lain. Makanya Allah katakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak butuh jaza, tidak butuh balasan, tidak butuh ucapan terima kasih. Nah, mereka adalah orang-orang yang abrar. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Siapa mereka tadi? Nah, orang-orang yang mampu untuk mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan langkah sulitnya. Ini juga diingat di Allah menyebutkan ini dari perkataan Nabi Daud. Anda ingat kisah. Nah, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Faqala akhilni wa 'azzani fil khitab. Hah, kamil. Mana Imam Muda? Kamil. Lanjutkan. Nah. Ini tadi. Akhilniha wa 'azzani fil khitab. Wa 'azzani fil khitab. Apa farat sautak? Keraslah. Pakai mic udah. Enggak dengar ada. Qala laqad laqad zalamaka bi su'alika bi su'ali na'jatika ila ni'azi wa innal khulata'a la yabghu la yabghu apa la yabghu la yabghi ba'dhum ila ba'd illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa qalilun ma hum. Gitu ya. Daya bagi bangun, daya bagi, ayo. Jangan antum ragu dengan salah-salah antum malah ragu. Nah, yang satu yang hasan yang dekat ni lah. Wa inna min al khulata ilayah bagi bangun, ala bang. Iya. Terus apa? Nah itu. Illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa qalilun mahum. Maka Allah katakan wa qalilun mahum. Nah, sedikit. Setiap orang itu, hampir kebanyakan orang itu suka melanggar hak orang lain. Nah, ya bagi ba'dhum la ba'd. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. lanjutannya, wa qalilun mahu, alangkah sedikitnya mereka, alangkah sedikitnya mereka, dan sangat-sangat sedikit. Karena jiwa itu tidak dapat bagi, tidak dapat bagian. Untuk ikhlas itu dia tidak dapat bagian. Anda tidak dianggap ada di alam semesta, di hadapan, di satu lembaga. Subhanallah. Berat itu. Nah. Ya. Tapi yasir liman yassarahullah. Mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Nah. Qala rahimahullah saburan ala ma yanaluhu min adal khalq intithalan, demi menjalankan di amrillah, perintah Allah, wa raja'an li thawabihi, dan untuk mengharapkan pahala, pahala Allah. Apalagi ini ikhlas berarti lagi. Subhanallah. Thumma amarahum bi iqamati shalah wa ita'iz zakah. Nah, ini perintah Allah kepada Bani Israel waktu itu, dan juga kepada umat manusia, bahkan sebelumnya dan setelah mereka. Nah, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, lima taqaddam, sebagaimana telah lalu. An-shalata, karena salat itu mutadamminatun bil ikhlas lil ma'bud, tersirat di dalamnya keikhlasan kepada al-ma'bud, kepada Allah. Kita sujud kepadanya, ruku, ya, berdoa. Silah bainana wa baina rabbina, hubungan komunikasi antara kita dan Allah. Maka ini perhatikan, ya, bahwa kita sholat itu bukan menghadap sesuatu yang kosong. Kita bincang-bincang dengan Allah. Yang pernah mungkin belajar di rumahnya atau di mahatnya atau di mana saja tentang etika, adab, perhatikan bagaimana dia bicara dengan yang lebih tua, dengan gurunya, dengan atasannya, yang punya mertua, dengan mertuanya atau dengan di kantor dan seterusnya. Perhatikan bagaimana dia bicara. Maka kepada Allah lebih-lebih harus dia lebih sopan, lebih beradab. Lebih beradab. Kita tidak sekedar bincang dengan Allah, meminta, memohon. Ya, memohon, mengharap. Yang butuh dua hal, khauf dan raja. Nah, takut ditolak permintaan kita, harap supaya terkabul. Saat kita membaca Al-Fatihah, saat kita membaca doa-doa rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat juga. Nah, ya, waktu-waktu yang memang kita manfaatkan untuk banyak-banyak berdoa di waktu sujud, sebelum salam. Nah, ya, dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan oleh Rasulullah, nah, silakan setelah dia tahiyat, tasyahud, kemudian salawat, berdoalah apa yang dengan doa yang membuat, yang menakjubkan dia. Ringkas, padat. Ya. Nah, doa-doa minta perlindungan, yang sebagian ulama masukkan berlindung dari api neraka, adab kubur, fitnah dunia, fitnah kematian, dan fitnah dajjal. Nah, itu sering dimasukkan oleh para ulama sebagai doa di antara doa-doa sebelum salam. Dan yang terakhir seperti yang disebutkan dalam riwayat Mu'ad. Nah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang dirajikan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebelum salam. Qala rahimahullah, wa zakat, karena zakat mutadamminatun lil ihsan ilal abid, karena zakat, nah, tersirat di dalamnya perbuatan baik kepada sesama. Allah tidak butuh harta, tidak butuh daging, tidak butuh darah. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kita. Darahnya, harta ataupun ini harta tersebut dibagikan kepada yang berhak. Qala thumma ba'da hadzal amr lakum bihadhil awamir, ini seakan-akan ditujukan kepada Bani Israel yang ada ketika itu. Nah, setelah perintah Allah ini kepada kamu, yang juga artinya kepada nenek moyang kamu, bil hadil awamiril hasanah allati idza nadhara ilal basirul aqil arafa anna min ihsanillahi ila ibadihi an amarahum biha. Nah, allati idza nadhara ilaihal basirul aqil, yang apabila orang yang punya pandangan mata yang tajam, batin mata hati yang bersih, kemudian orang yang berakal, dia pasti tahu bahwa termasuk di antara perbuatan baik Allah, yakni kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada hambanya, adalah perintah Allah kepada hal-hal tersebut. Sesuai dengan fitrah manusia untuk berbuat senang kepada hal-hal yang baik. Nah, wa tafaddala biha alaihim, dan itu menjadi dia tahu bahwa itu semua merupakan karunia Allah kepada mereka. Wa akhadhal mawasif, setelah Allah pun ini memerintahkan seperti ini kepada kamu wahai Bani Israel, Allah pun mengambil perjanjian yang kuat, yang kokoh terhadap kamu. Nah, ya, kemudian Allah mengambil perjanjian yang kokoh itu pun ternyata tawallaitum. Nah, sudah Allah perintahkan bahkan dengan mitsaq, dengan perjanjian yang sangat kuat, ternyata tawallaitum, kamu berpaling. Ala wajhil i'rab, dan bentuk yang mereka itu yakni tidak suka, enggan. Di annal mutawalli, ada orang yang berbalik itu qad yatawalla wa lahu niyyatur rujuk ila ma tawalla anhu, ada orang yang berbalik pergi punya niat untuk kembali, kan ada seperti orang yang taubat sambal katanya, wah enggak suka ngamuk-ngamuk pedes-pedes, tapi biasa tanya lagi, mana sambalnya? Kan gitu. Nah, ini mereka yang berikrar dalam keadaan tidak suka. Nah, berarti tidak ada niat untuk kembali. Makanya di dalam bagian kekafiran itu pun juga ada kufur yang kufur ikrar, kufur juhud. Nah, qala wa haula laisa lahum raghbatun wala rujuk fi hadhil awamir. Nah, sementara mereka ini yang dihadapi bicaranya dengan wahyu ini adalah orang-orang yang mereka tidak punya rasa suka kepada perintah-perintah tersebut, dan tidak suka dan tidak ingin untuk kembali kepada perintah-perintah tersebut. Fana'udzubillahi minal khudlan, kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Kalau ini sudah dicabut, apalagi pada seorang manusia. Nah, wa qawluhu illa qalilan minkum, kecuali yang sedikit di antara kamu. Hadza istitsna li an la yuhima annahum tawallaw kulluhum. Ini pengecualian ini untuk supaya tidak kita pahami bahwa mereka berpaling semuanya, tapi kecuali sedikit. Nah, dan memang subhanallah, ya, namanya ukuran banyak, seringnya apa? Negatif di dalam Al-Qur'an. Sering disebutkan, nah, wa katsirum minhum fasiqun wa aktsarun nas la ya'lamun la ya'qilun walakinna aktsarahum la yafqahun. Mayoritas. Maka dalam ayat Allah menyebutkan wa in kuntum aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti taati manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan memalingkan kamu, menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi jangan, jemaah Ahlus Sunnah, jangan sedih ketika melihat barisannya sedikit. Nah, ya, barisannya sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak? Peristiwa Badar, peristiwa Talut dengan Jalut, ratusan, 300 belasan orang melawan tentara Jalut. Nah, di Badar Rasulullah, dan juga kita melihat peristiwa besar Yarmuk, Qadisiyah, Jalula, ya. Dan belum tentu yang banyak itu benar. Qala fa akhbara anna qalilan minhum asamahumullahu wa tabbatahum. Semoga Allah masukkan kita dalam kelompok yang sedikit ini. Rasulullah pun juga menyebutkan, ya, di tengah-tengah umatnya ini ada ta'ifah, satu kelompok kecil. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka dan merendahkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Allah terangkan di sini bahwa yang sedikit itu di antara mereka itu Allah lindungi dan Allah kokohkan mereka di jalan yang hak. Nasallallahu alaihi wasallam al-haq. Nah. Maka perlu. Nah, sudah dalam keadaan sedikit itu jangan dipecah lagi, ya. Urusan-urusan yang tasih, yang tidak ada artinya dalam urusan dunia pribadi, mudah, ya. Tapi walaupun memang, ya, berat, mereka menasihatkan kun mazluman, jadilah orang yang terzalimi, jangan jadi orang yang menzalimi. Nah, jangan jadi orang yang menzalimi. Hubungan dengan manusia itu zaluman jahula. Urusannya bisa panjang. Sia-sia amalan kita. Kalau mau berbagi amalannya, sampai ditanya Ibnu Mubarak sampai mengatakan sampai benci apanya, takutnya dengan menjadi orang yang muflis. Kalau aku mau membagi, artinya mau dia menyerahkan kebaikan amalan salehnya untuk seseorang, maka yang paling berhak adalah ayahku. Nah, artinya seharinya jaga-jaganya beliau untuk tidak menghibahi orang. Jangan sampai menggibahi, membuat amalan yang sudah capai kita mengerjakannya malam siang susah payah, orang lain yang menikmati. Ya, orang lain yang menikmati. Nauzubillah minzalik. Kita berlindung pada Allah, jangan sampai terjadi menjadi orang-orang yang muflis. Nasallallahu alaihi wasallam wa sallam lima yasibuhu wa yarda. Cukup ini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan